صلوا على النبي محمد وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzubillahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal mutaromin para kiai ingkang estu kaula takzimi, para pejabat ingkang rawuh yang hadir malam hari ini, Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda beserta jajarannya, Sohibul Bait, Bapak Kapolres beserta jajarannya, pihak-pihak terkait yang hadir malam hari ini, kiai-kiai dari PCNU dan kiai-kiai dari Muhammadiyah. Walaupun dalam sejarah Muhammadiyah itu kiainya cuma satu, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena habis itu Muhammadiyah tidak punya kiai tapi punyanya profesor. Maka enggak ada Gus dalam Muhammadiyah. Kok ada Gus dalam Muhammadiyah berarti Gus tersesat. Bawaslu, KPU dan semua yang hadir, Bapak Ibu wabil khusus jamaah Al-Kintiliyah rahimakumullah. Mboten kesupen MC kita malam hari ini Mas Junet MSC. Napa niku MSC merongos sak cangkeme. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula wingi ngaji teng Jambi. Dari Jambi saya terbang ke Jakarta, saya telepon pihak rumah sakit. Bisa enggak segera operasi untuk mengambil besi yang ada di tangan. Dari Jakarta kula terbang teng Semarang, Semarang pengajian selesai jam 12 malam, langsung pulang ke Jogja jam 2 malam mondok teng rumah sakit, jam 6 isuk operasi. Alhamdulillah siang wau jam kalih medal saking rumah sakit, dalu menika saged sowan Bapak Ibu teng Bantul. Alhamdulillah. Kula dipun tangleti, kok Gus Miftah saged jatuh, bagaimana ceritanya? Kula jawab wayahe. Karena sudah waktunya jatuh. Tanggal 17 bulan Februari Gus Miftah pulang umroh. Tanggal 18 malam Gus Miftah punya firasat ngomong sama istri. Kula ajeng turu ngomong kali bojo kula. Beb. Kayaknya besok Abah mau jatuh. Niku tanggal 18 bengi, kayaknya besok Abah mau jatuh. Lah istri saya tanya, jatuh dari mana, Bah? Saya enggak tahu. Entah jatuh dari motor, jatuh dari pohon, jatuh dari panggung, jatuh dari kursi, atau pas sedang naik bunda jatuh, saya enggak tahu. Akhirnya tanggal 19 pagi Gus Miftah sarapan. Kan Gus Miftah niku jarang sarapan, mergo sering poso. Gus Miftah niku sering poso soale kiai-kiai mbiyen itu ampuh karena makannya sedikit, tidurnya sedikit. Beda dengan bapak ibu yang hadir, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Sing disuguh aku, sing cerewet cangkemmu iki ngopo? Niki napa, Kak? Kopi. Kalau kopi susu Gus Miftah minum. Kopi Gus Miftah minum, tapi kalau kopi susu enggak. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Aku ya iso net. Akhirnya setelah sarapan Gus Miftah naik motor. Begitu naik motor, betul baru 5 menit naik motor jatuh, bluk. Saya duduk, saya lihat gak ada yang luka sama sekali, alhamdulillah. Begitu kaos tangan dibuka, ternyata jarinya keriting. Begitu keriting, saya pulang lagi, bawa ke rumah sakit. Dokter bisa gak ini, gak usah operasi. Di ronsen riyen Gus, nanti kalau patah harus dioperasi. Ternyata setelah di ronsen yang patah 3 jari 4 tempat. Di kelingking 2 tempat, di jari manis 1 tempat, jari tengah 1 tempat. Kenapa yang patah 3 jari? Karena kalau 1 jari maupun 2 jari dikira pendukung capres. Maka 3 saja saya ngalah. Saya bilang sama dokter, ya harus bagaimana dok? Harus dioperasi Gus, jam berapa? Jam 4 sekarang Gus Miftah puasa. Rampung operasi kira-kira jam berapa? Jam 6 sore. Bisa enggak setelah selesai operasi nunggu saya sadar, langsung dibawa naik ambulan ke alun-alun Ponorogo. Karena malam itu jadwal saya pengajian pemilu damai di Ponorogo bersama Pak Kapolres dan Bupati. Loh, Gus Miftah harus istirahat, ora iso. Pokoknya harus dinaikkan ambulan berangkat ke Ponorogo. Kan keren pengajian numpak ambulan. Nah, itu saya datang tuing tuing tuing tuing itu kan mesti jamaah mikir ini yang datang kiai apa jenazah kan begitu. Saya ngeyel sama dokter, dokternya bilang nggih Gus insyaallah. Begitu keluar dari kamar dokternya ngrasani Gus Miftah. Oh, kiaine kentir iki. Akhirnya saya dengan ikhlas dioperasi, saya berharap setelah operasi berangkat ke Ponorogo. Begitu jam 8 malam mata saya terbuka, ternyata saya belum di Ponorogo. Begitu mata saya terbuka, ternyata yang di depan saya itu wajah seorang Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Arep tak seneni, tak pikir dokter meh tapi suwi itu. Saya mah bilang, dancuk iki begitu. Enggak jadi ke Pak Kapolda kok. Lah dokter tak pisui mesti itu. Dokternya akhirnya membohongi saya. Sehari di rumah sakit saya minta dicopot. Copot infusnya. Kenapa Gus? Saya harus berangkat ke Kendal. Karena saya sudah diundang sama masyarakat Kendal, Harlah NU dan haulnya Gus Dur di stadion. Saya harus datang. Kemudian saya ke Kendal. Jamaah sudah dikasih tahu. Gak usah salaman sama Gus Miftah, tangannya lagi sakit. Ngeyel. Rebutan salaman terutama para janda. Ya Allah. Akhirnya tangan Gus Miftah kesundul ndase jamaah. Duk, darahnya keluar dari sini. Istri saya pulang tanya sama saya begini. Ini yang inti kenapa saya cerita ini intinya di sini. Abah, abah kan sakit, harus istirahat, harus mondok. Bahkan 4-5 hari. Ini baru sehari sudah keluar. Berangkat lagi ngaji. Sebenarnya maunya abah itu apa tuh? Kok tetap ngeyel ngaji? Rasa ngomong amplop tak antemi gue yang ngomong amplop. Mosok mergongo ya amplop, kurang ajar tuh. Aku diundang Kapolres Bantul saja hitungannya gak jelas kok dadakno. Ngoyak amplop, ngawuk. Tapi gak apa-apa pengajian di Polres santai saja. Kalau gak dikasih amplop ya jelas bisa dilaporkan Reskrim. Karena melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Masuk Pak Eko. Memohon kejaksaan ini. Tapi kalau dikasih amplop kok isinya cuma sedikit, beda lagi pasalnya 335, perbuatan tidak menyenangkan. Persoalannya bukan itu. Yang pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu." Apa kata Rasulullah? Ini motivasi Gus Miftah. An-nasu, manusia itu, yamutuna, akan dimatikan, ala ma'asu, sebagaimana kebiasaan dia hidup. Wa yub'asuna, dan manusia itu akan dibangkitkan, ala mamatu, sebagaimana dia mati. Artinya apa? Kalau ngaji ini menjadi kebiasaan kita, bisa jadi Allah mematikan kita dalam keadaan ngaji. Kan keren. Begitu Gus Miftah diundang ngaji Polres Bantul, tahu-tahu Israel datang, diumumkan di masjid, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Telah meninggal dunia dengan tenang MC kita, Jonet. Loh, kan keren. Sesuai dengan kebiasaan kita. Makanya dulu ada seorang qori dipanggil sama Bu Khofifah Indar Parawansa selaku mensos pengajian hall suaminya di Surabaya. Beliau meninggal ketika tartil Quran, bahkan ayat yang dibaca itu sangat indah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Begitu membaca ayat ini meninggal. Kenapa? Karena memang keseharian dan kebiasaannya tartil Quran. Saya punya teman di Lamongan, Kiai Imam Sairozi. Begitu beliau berangkat tindak pengajian, meninggal ketika perjalanan. Kenapa? Karena memang waktunya dihabiskan untuk pengajian. Polisi seneng ngaji kayak Pak Kapolda, ya bisa jadi besok ketika pengajian. Tapi lah polisi dolanan mung ning dalan tok, hati-hati, hati-hati. Mati ini iso ning dalan. Pas nilang biar ketabrak odar. Tapi ya awakmu sing tertib. Kemarin Polda bikin acara Millennial Road Safety Festival. Yo numpak motor ki nganggo helm. Yo nganggo nggawa STNK. Aku wingi nyelah motor, motorku mati ngopo? Ternyata STNK-ne teles. Sesuai dengan kebiasaan kita. Maka man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jenengan kabeh niki berpotensi untuk menjadi fi sabilillah. Makanya polisi-polisi begini selawatan keren dan lanjutkan. Subhanallah. Polisi-polisi. Ibu-ibu kalau punya santri-santri cewek begini, lah nikah sama polisi enggak apa-apa, Dok. Nyeneng ke. Suami polisi itu idaman. Ya. Apapun yang kamu minta jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Tapi lah mas-mase kae aja rabi polwan le. Ah nyebai lah polwan. Ya tenang. Masuk kamar pakai izin-izin dan masuk kamar. Ah serak. Opo? Enggak asik. Lah mas-mase rabine karo guru le. Kalau guru istrimu enak, masuk kamar kamu akan ditanya sama istrimu, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Jawaban, "Lupa mamah, ulangi lagi." Sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya kemudian apa? Saya pengen mencontoh orang-orang yang telah mendahului Gus Miftah, bagaimana kemudian mereka dipanggil oleh Allah di medan pengajian. Bagaimana kemudian kiai kita dari Lempuyangan Mbah Ahmad Dardiri begitu pulang dari Magelang tabrakan, sirai bentet. Beliau tetap bersikukuh, tidak mau dirawat di rumah sakit. Tetap pengen ngaji di pondok. Kenapa? Karena beliau punya prinsip, lebih baik meninggal di pondok ngulang pengajian daripada mati dalam perawatan rumah sakit. Apakah semangat seperti ini tidak kita contoh? Bagaimana kemudian orang-orang dahulu meninggalkan, menafikan rasa sakit untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ki solawatan iso. Sopo solawatan kan penak. Ya Habibal Qalbi. Oh. Subhanallah. Meninggal dalam kecintaan kita dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak Kapolda yang saya pegang. Kemudian yang kedua apa? Kenapa Gus Miftah terlalu semangat? Karena akhir-akhir ini pengajian Gus Miftah itu rata-rata adalah pengajian yang intinya mengkampanyekan pemilu damai. Ini yang kemudian suasana hari ini yang kurang menguntungkan, maka saya semangat untuk datang. Dalam rangka apa? Merukunkan dan mengakurkan sesama anak bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa demikian? Saya sampaikan Bapak Ibu, orang-orang hari ini mohon maaf, semangat keislamannya itu tinggi, tapi ilmunya ini tidak ada. Semangat Islamnya itu tinggi, tapi ilmunya pas-pasan. Istilahnya NKTA, nafsu kuda tenaga ayam. Semangat Islamnya tinggi, ilmunya raono, jadi ngawur beragamanya. Maka yang terjadi apa? Begitu gampang kita memvonis orang lain salah dan mengatakan golongan kita yang paling benar. Sehingga kemudian apa? Beragamanya ini lucu. Saya ngaji di Surabaya resolusi jihad. Saya berbicara hubul waton minal iman. Ini kalau orang NU Muhammadiyah kenalah dengan hubul waton minal iman. Selesai pengajian ada orang datang kepada saya, manggil saya begini, Ustadz. Wah, kalau manggilnya ini Ustadz, ini mesti bukan NU, bukan Muhammadiyah. Biasanya Al Kacong, aliran Kato Congklang biasanya. Itu juga sahabat kita, mereka harus kita hormati. Dia tanya sama Gus Miftah seperti ini, Gus, saya mau tanya, hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Saya lagi pengen guyu kok ora kepenak. Ora tak guyu kok ya peko. Akhirnya saya mengelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Kenapa saya mengelus dada? Sejak kapan hubul waton minal iman itu dianggap hadis? Itu bukan hadis, itu kaul ulama. Bukan hadis, walaupun memang mencintai negara itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalimat hubul waton minal iman itu bukan hadis. Kalau bahasa nasionalisme yang diajarkan oleh Rasulullah, Rasulullah bersabda, Ya Allah, jadikanlah aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah atau bahkan lebih dari itu. Itu nasionalisme Rasulullah. Tapi hubul waton minal iman itu bukan hadis. Lah dia tanya, Gus, Ustaz, ini hadis riwayat siapa? Karena yang tanya pekok, saya jawab guyon, saya jawab hadis riwayat Muslim. Kemudian dia bertanya lagi, kok bisa? Ya bisa, hadis riwayat Muslim. Kenapa? Memangnya ada hadis riwayat non Muslim? Ora ono. Hadis ki yo kabeh Muslim, ora ono sing non Muslim. Ini artinya apa? Semangat agamanya tinggi tapi ilmunya tidak ada. Lagi, saya dicurhati sama Via Valen. Ada yang salah? Cuman saya dengan Via Valen beda keyakinan. Saya yakin mau, Via yakin gak mau. Sama Junet, sama Polwan sampingnya. Itu beda keyakinan, beda pemikiran. Junet mikir Polwan, Polwannya mikir aku. Iya. Beda pemikiran. Saya ditanya begini, Bah, apa nduk? Saya pernah didemo sama sekelompok orang gara-gara saya menyanyikan lagu Din Assalam di panggung pengajian. Alasannya apa kamu didemo? Karena katanya Din Assalam itu lagu solawat dan saya menyanyikannya di panggung pengajian katanya tidak sopan. Menurut Abah gimana? Saya jawab, sejak kapan Din Assalam itu dianggap sebagai lagu solawat? Itu qasidah Arab tapi bukan solawat. Din itu artinya agama, salam itu perdamaian, selamat. Jadi Din Assalam itu bukan lagu solawat, qasidah Arab tapi bukan solawat. Itu dinyanyikan di panggung dangdutan, di kafe, di kamar mandi, di toilet. Maafi muskilah kata orang Arab. No what ora popo. Wong itu bukan solawat. Jadi kayak teman-teman Polwan ini umpamane mau BAB di toilet, nyanyi din asalam ora apa-apa, dan begitu kamu duduk langsung kamu nyanyi. Wong itu bukan solawat kok. Boleh. Kila hadil abdu matafi masa. Itu bukan solawat. Ini yang saya maknai, semangat Islamnya tinggi tapi ilmunya enggak ada. Bahkan kecenderungannya apa? Ngawur. Maka kemudian orang yang banyak menyalahkan orang lain, hari ini saya melihat mereka rata-rata yang pemahaman agamanya itu pas-pasan. Makanya kemarin sempat ramai ketika ada orang besar Al-Amsilatut Tasrifiyah berbicara soal kafaroh. Coba santri-santri kuwi diajari tasrif apa ora nduk ning pondok? Coba kafaroh ala wasni fa'ala yaf'ulu fa'lan. Di tasrif nduk kafaroh yakfuru kufron. Ini ada orang besar kafaroh yukafiru kufron. Lah ini ala wasni apa? Akhirnya kana yakunu konangan. Soale ngajini mung tabayatubu YouTube-an. Akhire madayamudu modot. Lah kowe pekok kok. Ada lagi yang memahami beda makna kafir dengan kufar. Kuwi yo lucu meneh. Kufar itu bentuk jamak dari kafir. Kamu enggak bisa membedakan mana mufrad, mana jamak. Ngono wis menehi fatwa. Makanya kadang-kadang saya heran, berani berfatwa tapi ilmune pas-pasan. Ini yang namanya NKTA, nafsu kuda tenaga ayam. Semangat Islamnya itu tinggi tapi ilmune ra ono. Mila Gusti Allah ya diatur. Ya Allah, menangkanlah calon saya. Karena kalau tidak menang saya khawatir tidak ada yang menyembahmu. Maka kemarin saya naik pesawat ketemu pramugari cantik. Saya berdoa, ya Allah, jadikanlah dia istriku. Kenapa? Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya, ya Allah. Iki ilmune kira duwe. Maka kemudian ngajinya secara tekstual dan kontekstual salah. Maka pemahaman yang seperti inilah yang membahayakan bagi bangsa Indonesia. Orang ngerti sejarah Indonesia, orang ngerti sejarah Pancasila, wis wani ngonek-ngonekke Pancasila. Tidak ngerti sejarah NU Muhammadiyah, tapi berani membentur-benturkan antara NU dan Muhammadiyah. Orang tahu gawe Pancasila, Islame anyaran, gurune anyaran, mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Tidak-tidak bunga-bunga Allahu Akbar. Aku ingin ngaji ning Surabaya sampai tulu sampai nganjuk Allahu Akbar. Kocok mobil tak buka langsung tak jawab Sami Allahu liman hamidah. Akhirnya supirku jawab Robbana walakal ham. Malah kaya wong sholat. Ngerti sing gawe Pancasila, konsep Pancasila seperti apa, wani mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Orang ngerti sejarah Muhammadiyah, wani ngomong Muhammadiyah. Orang ngerti sejarah NU, wani ngomong NU. Bahkan dengan bangganya mengatakan saya keluar dari NU. Lah aku mikir, kok kamu mengatakan keluar dari NU, mlebune kapan? Wong mlebu rong tahu kok metu. Ngerti kula niku mlebu dhisik nembe metu. Kowe mikir apa? Makanya di sini kemudian pentingnya belajar ngaji alaikum bimujalasatil ulama. Kudu belajar dengan ulama alladzina hum marasatul anbiya. Tapi mohon maaf, dan sekarang lucu lagi bahasanya dibentur-benturkan. Anda pilih mana? Ikut Al-Qur'an atau ikut ulama? Ini sudah banyak bahasa yang seperti ini. Ikut Al-Qur'an atau ikut ulama? Ini kalau menurut pemahaman Gus Miftah, kalimatu haq yuridu batilun. Kalimatnya benar tapi mengendaki kebatilan. Sehingga seolah-olah dipisahkan antara Al-Qur'an dengan ulama. ora iso. Kuwi pertanyaan orang kurang ilmu, pertanyaan orang enggak punya adab. Dia disebut ulama karena dia alim. Dia disebut ulama karena yakshallah. Syarat menjadi ulama itu adalah yakshallah, orang yang takut dengan Allah. Maka Al-Qur'an mengatakan innama yakshallah min ibadihil ulama. Kudu duwe rasa wedi karo Gusti Allah. Maka jangan dipisah-pisah, melu Quran apa melu ulama. Yo ra iso lah, ulama kuwi mesti Al-Qur'an. Kalau kemudian dia mengatakan ulama enggak paham Al-Qur'an, kuwi jenenge ulama-ulamaan. Maka mengatakan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 176. Padahal Al-Isra itu hanya 111 ayat. Kok dia bisa nyebut ayat 176? Pertanyaan saya, ayat lainnya itu dari mana? Ternyata hasil amandemen. Wong ayate mung 111 kok sing diwaca ayat 176. Wis ora nalar meneh. Kenapa? Karena dia bukan ulama. Kalau dia ulama pasti berpegang kepada Al-Qur'an. Kalau Gus Miftah begini, ulama apa Al-Qur'an? Saya bilang ulama. Kenapa? Karena mengikuti ulama itu perintah Al-Qur'an. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, bertanyalah kepada ulama ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Artinya apa? Mengikuti ulama itu perintah Al-Qur'an. Maka jangan dipisahkan antara ulama dengan Al-Qur'an. Ada lagi Dan, saya pengajian ke satu tempat, acaranya Maulid Nabi. Sudah enggak usah baca Maulid Al-Berjanji, sudah enggak usah baca solawatan. Yang dibaca apa? Quran saja. Orangnya bertanya, kenapa yang dibaca Quran? Jawaban yang mengatakan sudah enggak usah maulitan, enggak usah solawatan, yang penting Quran saja. Jawabannya apa? Ayo, lebih utama mana? Quran apa solawatan? Kuwi jenenge jaka sembung bawa golok, enggak nyambung blok. Nyambung. Kok kemudian memisahkan antara Maulid Nabi dengan Quran, antara selawatan dengan Quran, lebih utama mana? Ya ora iso. Saya kalau ditanya ikut memilih selawatan apa Quran, saya melu selawatan. Kenapa? Karena selawat itu perintah Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Kan kudune pemahamannya seperti itu, jangan dipisah-pisah. Yang terjadi di Indonesia itu hari ini, enggak usah ngomong pilpres lah, terlalu kejauhan. Sing soal seperti ini saja lo susah. Maka kemudian apa? Akhirnya dikotak-kotakan. Kalau pemahamannya seperti ini berarti pendukung capres ini, kalau seperti itu capres itu, kalau seperti ini partai ini, kalau seperti itu partai itu. Sebenarnya bukan itu. Karena yang terjadi apa? Kelase urung nyekel mik wis kon nyekel mik. Kelase kon ngrungokke malah kon ngomong. Maka teng blasur pemahaman agamanya salah semua. Yang terjadi apa? Tony Buster watonmu nindo bose banter. Becak tanpa per waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek waton jeplak ranganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Terjadi. Makanya ketika orang lain berbeda itu langsung divonis salah. Padahal tadi Kapolda mengatakan perbedaan itu adalah sunnatullah. Gak mungkin saya dengan Kiai Muhsin podo iki ora mungkin, tetap ganteng aku, tetap ganteng aku. Lakon podo ya ora iso. Kayak mesti cangkeme rondo kayak. Jambu alas ning tengah sawah woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Makanya berpeganglah kepada siapa? Ahli zikir, ulama yang benar. Orang yang ngawur ketika menafsirkan Al-Quran diancam sama Rasulullah. Man fassaral Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan kemampuan akalnya sendiri, siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Makanya kiai-kiai sing bener itu biasanya slow, santai, kalem, ora kagetan, gak gampang nyalah-nyalah ke wong. Karena apa? Ngerti dasare. Ora didik-didik ngamuk. Ada ulama, ada habib di penjara, katanya kriminalisasi. Kowe ora ngerti hukum, bedakan kriminalisasi dengan proses hukum. Kalau orang tidak bersalah kemudian ditangkap, itu namanya kriminalisasi. Polisi melakukan kriminalisasi. Kalau dia berbuat salah, pasale ono, buktine ono, dia melanggar kemudian ditangkap, dipenjarakan, itu namanya bukan kriminalisasi tapi proses hukum. Ini salah meneh. Kenapa? Mergo ora paham, Pak. Makanya saya bilang salah satu syarat untuk mendapatkan keilmuan yang benar adalah dengan mempunyai guru yang baik. Maka kitab taklim mengatakan al ilmu bila syaikhin fasaikhuhus syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Ngaji gurune ra jelas, mung nyetel radio, ora jelas ustate sapa. Ya akhirnya ngawur. Ngaji kok mung karo radio. Radio ki ana swara tanpa rupa. Yen ana swara tanpa rupa kuwi jenenge entut. Mila kok ngaji ana swarane ra ana rupane berarti gurune entut. Entut yang terjadi apa salah-salahan mergo entut iki sifate gawe fitnah sing entut sapa sing mambu sapa nyala-nyalake wong tok kan ngoten cara pemahamane kaya lagune sak percil kae lho le son sembure semiki mas yo tak udan jero ana suarane ra ana wujute ento jenenge. Aku lagu apa-apa iso padahal kiai larang sih. Sallu ala Nabi Muhammad. Yes, diselingi ben rasa paneng selawatan. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli sing banter soli iman Allah Allah soli ke solawate sire kepaco temenan ger anak turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku Ibrahim mandek sing banter soli iman Allah Allah soli pindah malih sening dalan urung bengok ayo bengok bro ono bareng-bareng salim iman alamada Allah Allah salim Muhammad. Ayam napa mboten? Ayam. Kowe lak melu pengajian, ustaze ra iso gawe ayam. Melu pengajian kok pengajiane ra iso gawe ayam. Ingatlah, saatnya 2019 ganti pengajian. Pengajian kok ra iso gawe ayam, mendingan ganti pengajian. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ketika saya ditanya kemarin di Belanda, saya ditanya sama wartawan di Belanda sana, Gus Miftah ngaji teng Belanda di kota Amsterdam. Waduh bro, pada keserandaan. Wah. Besok serandaan bersolawat tanggal 16 malam minggu. One night with Gus Miftah. Yeah. 12 April akhirus sana tengene Kang Nur Bundong. Eh? Pandan Simo. Ngendi kuwi? Oh, gitu lho kono. Niki sing ngene Kang Nur. Wes, ning pondok akhirus sanah benjang tanggal 6 April. Insyaallah bintang tamune Deddy Corbuzier kali VV Zulfikar. Akan dihadiri sama Pak Kapolda, Rateko santet. Sama Pak Wakapolda. Saya ditanya begini, kenapa kemudian ngaji atau Islam ala Gus Miftah itu kok slow? Pertanyaan yang sama ditanya sama wartawan dari Reuters dari UK, United Kingdom. Pas melu ngaji kula teng Bali. Kok Islamnya Gus Miftah itu kok slow-slow saja itu kenapa? Islam yang ramah bukan Islam yang marah-marah. Mereka mengatakan begini, agama itu kaitannya dengan norma, dengan etika. Sementara dunia malam itu kaitannya dengan maksiat, dengan hura-hura dan lain sebagainya. Ini kenapa etika dan norma bisa masuk kepada dunia hura-hura seperti itu? Karena saya jawab, ya karena Islam saya Islam yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kiai yang saya contoh juga kiai-kiai yang menyenangkan, yang sanad dan nasab keilmuannya nyambung sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Islamnya slow, nduk, santai. Saya tidak mau kemudian menyebut anak-anak dunia malam itu dengan istilah ahli maksiat. Maka bahasa saya ke wartawan apa? Red District. Kalau di Belanda namanya red light. Ini Gus Miftah besok dapat undangan lagi pengajian dari Amerika. Juga tanya soal itu. Kenapa kok bisa? Maka sorry kalau ngajinya di Bantul berkurang. Sorry ya, sorry. Jane yo serandaan bareng mergo kepepet aku asline. Saya kasih contoh, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kemudian kiai-kiai dulu itu dalam mengajarkan kerukunan, mengajarkan agama itu santai-santai dan tak atur ke ini. Banyaklah contoh-contohnya. Umatnya Nabi Musa alaihissalam dilanda kemarau panjang. Tidak ada hujan sama sekali sehingga umatnya Nabi Musa dilanda kelaparan, bahkan banyak yang meninggal dunia gara-gara kemarau panjang. Saya kasih contoh. Bagaimana kemudian Allah itu menyelesaikan masalah dengan sederhana. Begitu kemarau panjang, Umatnya Nabi Musa ini diajak untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat jaluk udah. Nendo, lan jaluk jodoh, jaluk istisqa. Sekali sholat, enggak hujan. Dua kali sholat, enggak hujan. Tiga kali sholat, enggak hujan. Akhirnya Nabi Musa matur karo Gusti Allah. Gusti, kita sudah sholat tiga kali istisqa. Kenapa engkau tidak berkenan menurunkan air hujan? Apa jawaban Allah? Jawabannya. Saya ngombe cangkemku, saya cerewet cangkemmu iki ngopo ya? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepada umatmu Musa. Aku tidak akan menurunkan guyuran air hujan kepada umatmu. Kenapa? Karena ada di antara umatmu yang tidak mau rukun, tidak mau akur, tidak mau toleran, saling bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Selama itu terjadi Musa, saya tidak akan pernah menurunkan air hujan kepada kalian. Makanya benar kata Rasulullah, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum bisa dikatakan beriman sementara kamu tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Akhirnya Nabi Musa takon, Gusti, umat kula sinten sing ra gelem akur? Umat kula yang tidak mau rukun itu siapa? Apa jawaban Allah? Mus, aku ra bakal ngandani awakmu, Mus. Mosok Gusti Allah kok ngrasani to, Mus. Padake wong Bantul, Mus. Syarat supaya aku menurunkan air hujan kepada kalian, kata Allah, dua hal. Yang pertama, umatmu harus rukun. Yang kedua, Musa, carilah waliku di dunia namanya Baroh. Baroh kuwi waliku, Mus. Kowe njaluk donga karo Baroh. Musa lak takon. Ini sekali cerita, sekali hadis, dua hikmah. Yang pertama hikmah rukun, yang kedua hikmah kiai sing slow-slow wae. Musa lak takon, kenapa saya harus minta doa kepada Baroh walimu ya Tuhan? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marroh. Kenapa? Karena Baroh waliku itu sehari minimal membuat aku tertawa minimal tiga kali. Jadi Gusti Allah kisah diajak guyon tak kandani. Lakuin dongo sepaneng terlalu formal. Soalnya kue rong kenal karo Gusti Allah. Jadi uripmu dongomu sepaneng, dongomu terlalu formalitas. Padha jenengan arep ngundang Pak Kapolda, urung kenal karo Pak Kapolda, harus melewati banyak tahapan. Ketemu penjaga ning ngarep, ning lantai pertama engko takoni meneh, kon munggah ketemu ajudan, baru ketemu Kapolda. Soalnya apa? Urung kenal karo Kapolda, urung cedak karo Kapolda. Lagus Miftah, emoh kon lewat ajudan, gajul pisan kesuwen. Telepon langsung, soalnya nopo kenal, izin dan pengen ketemu, ayo Gus sate kelapak. Lak mangan, lak ketemu kudu mangan, soalnya sing bayar ra mungkin aku, kan isin Kapolda kok sing bayari kiai, kan isin. Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marroh. Roh itu membuat aku ketawa sehari minimal tiga kali. Akhirnya golei karo Nabi Musa alaihi salam. Ketemu, apakah kamu Baroh waliullah? Ya. Apakah kamu Musa taklima? Ya. Hei, Baroh, kowe ndonga karo Gusti Allah. Jalukno umatku udan. Niki dungane kula aturke, tapi tulung ampun jenengan conto nggih. Ora kelasin jenengan nyonto dungane. Please deh. Tolong jangan dicontoh. Yo, aku tak ndonga kata Baroh. Tangane diangkat Baroh ndonga. Napa dungane Baroh niki? Ya Allah, apakah air hujan itu sudah tidak taat denganmu sehingga dia tidak mau turun ke umatnya Nabi Musa? Napa udan niku pun mboten manut kali jenengan kok nganti mboten gelem mudhun teng umatnya Nabi Musa? Sepiro to abote ngedukke banyu udan teng umatnya Nabi Musa? Gusti Allah krungu dongane Baroh niku ngguyu. Napa udan niku pun mboten manut kalian jenengan kok mboten purun mudun. Innahu yuthikuni fil yaumi salasa marrah. Akhire udan. Mergo Gusti Allah iso guyu digawe guyu karo wali jenenge Barrah. Lah, cerita hadis niki wau sekali cerita dua manfaat. Manfaat pertama soal kerukunan. Kalau bangsa Indonesia niki enggak bisa rukun, ora usah kaget lah negara iki akeh musibah. Gempa bumi lah. Anyer kena sumani lah. Apa? Sumani. Aku mau ngomong apa? Ayo men cangkem-cangkemku dhewe ngapa? Ora urune cerewet, Bro. Kena tsunami lah. Gunung meletus lah, kecelakaan di mana-mana lah, angin puting beliung lah. Soale napa? Umat ora rukun kok. Suka-suka Allah kemudian membuat negara ini seperti apa? Maka kalau bangsa ini pengen diselamatkan oleh Allah, ayo rukun. Nggih napa mboten? Wong mung perkara pilek beda pilek ribut. Cangkeme calek ya mau percaya. Aku wegah. Sesuai kudune Bawaslu nggawe undang-undang kok. Jangan menaruh gambar caleg di pohon-pohonan, pepohonan. Sadar lingkungan lah. Wit-witan dipakoni karo gambar caleg. Ya Allah nandur rambutan tukule gambar caleg. Nandur pelem tukule gambar caleg. Bu Bawaslu nggih besok di agendakan itu. Enggak boleh seperti itu. Ditindak mawon niku. Caleg ora modal. Bahkan setan tuh gak mau bertempat tinggal di pepohonan, kalah karo gambare caleg. Malah setan yang gumun delok gambare caleg, cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Desa niki bentuk foto niku macem-macem niku. Wah, ana sing ngene iki. Ana yang mengepal. Bahkan yang terbaru kepalanya dibalik. Ndase ning ngisor sikile ning dhuwur. Tulisannya apa captionnya? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkemmu aku ora percaya aku. Aku ora nyebut merek kok. Ditertibke lah. Jaga lingkungan kita ya, caleg yang sadar lingkungan ngono lho. Nggih napa mboten? Guayane siap jungkir balik untuk rakyat. Ini kita larape nyalek, larape pemilu. Kabeh wong ngakune NU, kabeh wong ngakune Muhammadiyah. Melon di pengajian cedaki kabeh. Randuwe isin. Suwe-suwe kiai-kiai niku mung dianggap kaya dong salam, kaya Laos. Kale caleg-caleg niku. Napa niku? Lak masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng di gua dhisik. Sungguh terlalu. Mila mbok dalu menika ana sing caleg rawuh rungokno kupingmu. Ayo. Oh, ana. Sing caleg padungake dadi kabeh. Aten. Mbok yo aja dimanfaatke nggon pengajian. Lah melu ngaji saurunge nyalek yo ngaji bar nyalek ngaji. Jaga kerukunan. Apa pesan Habah Lutfi kemarin? Boleh partai kita itu berbeda, boleh banyak partai, tetapi merah putih kita tetap sama. Nggih napa mboten? Boleh calon presiden kita berbeda, tetapi merah putih kita tetap sama. Itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Kan ngono kudune. Beda titik ribut. Kowe karepe metenteng bela calon presidenmu. Sing mau bela dadi tetep wae kowe tandur. Kowe ribut karo tanggamu gara-gara beda pilihan presiden. Kok bapakmu mati? Sing layat presidennya apa tanggane? Pilihan presiden niku 5 tahun pisan. Pas seduluran niku selawase nggih napa mboten? Nggih. Ngene iki kepenak. Rukun akur pengajian sama-sama ngadep kali Gus Miftah senajan ning ngarep dhewe tungkae slonjorke. Ho alah. Kubu. Apa orang rumangsane tungkakmu mletek-mletek. elo sirama menyang Solo. Menang dhisik. Kurang banter. Sik, sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Dalan ya. Angane lara bengok sing waras. Sing reso minimal cangkeme mangap-mangap tok. Wis, sing rukun-rukun mawon nggih. Akur-akur mawon nggih. Serasa ribut. Apa? Pilpres, pilek niku kurang ajar. Dandane sak jam ibu-ibu nyoblose semenit. Mendingan nang omah karo bojone. Nyopote baju semenit nyoblose sejam. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing ora bengok ra isin karo tanganku. Seluku seluku batok batoke gosek. Se. Iki rasa kemajon, rasa terlalu semangat, bayaranmu ora jelas. Wong ora dikongkon utak-utak. Malah kaya ledek munyuk, Bro. Sebentar dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Seluku seluku batok batoke sirama menyang Solo. Male seluku seluku sirama menyang Solo. Sing banter majentit lolo lolo bang wong mati ora obah yen noba mateni sing golek dhuwit kurang ajar iki. Yen obah ayung yen obah medeni bocah, yen urip ayungi ibadah. Dhuwit sing mau pikir. Ngandur upamu kaya kotak infakku. Dulangi, yen obah medeni bocah, yen urip ayo mateni yen nurep ayo musik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi'il Allah. Sarang-sarang seluku seluku batok batok elah elo sirama menyang Solo. Seluku Solo, yen opa mateni bocah yen ora ayo ya udah sing banter Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammad adadama fi'ilillah hisolatan salatan ta'imah bidawami mulkilahi sallu ala nabi Muhammad la ayam to enak napa mboten alhamdulillah apa to sing mudadek awakmu rakur iki enten wong Muhammadiyah sing rawuh teng mriki ngasung lho ora ono oh kae Pak Ketua sing wong NU ngasung Darmo gandul ngasung. Oh kae. Lah kowe ra Darmo gandul, le gandule Mbah Darmo kowe. Apa sing rasa gawe akur niku? Wis NU Muhammadiyah iso akur. Gus Miftah wong NU cedhak ro Muhammadiyah kathah wis ra apa-apa. Kalau kemudian tadi dikatakan Pak Kapolda, gara-gara kita berbeda kemudian enggak bisa akur, berarti enggak paham bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Apa to sira beda iki saiki abe beda kok. Ra usah sing pilihan presiden lah. NU Muhammadiyah iki lho, amalia oke sing beda. Tapi ingat, tidak perlu kemudian kita membesar-besarkan yang berbeda. Nggih napa mboten? Sing padha ayo mlaku bareng, sing beda ra usah digedhek-gedhekke. Santai-santai mawon. Contoh soal kunut, NU Muhammadiyah beda. NU kunutan, Muhammadiyah ora kunutan. Ya ora apa-apa wong cangkem-cangkeme dhewe. Tur kabeh yo duwe dasar ngoten lho. Nang Bantul saniki wis ana wong ribut babakan kunut. Alhamdulillah. Soale napa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Bantul sudah jarang yang salat subuh. Subhanallah. Imam sing kondang niku lek ana papat. Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Imam papat niki dibagi loro. Sing loro kunutan, sing loro ra kunutan. Sing kunutan sinten? Imam Maliki, Imam Syafi'i. Hambali Hanafi enggak pakai kunut. Akur. Imam Hambali itu mbahe sing ra nganggo kunut. Ana pendereke. Mbah Kiai, kula wingi subuhan. Imame kunutan. Kula nderek jenengan. Orang nganggo kunut. Sementara saya makmum imamnya pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Mangwoco teng fatwane Imam Hambali. Makmum manut imam. Lah imame kunut, kowe yo ora ngaku, kowe kudu nganggo kunut. Begitu juga sebaliknya. Wong NU yo kudu ngoten iki. Kudu ngerti. Awake dhewe sane iki lak mboten. Imame kunut, makmume ora masalah. Mesti masalah. Allahumma hdina fi man hadait. Makmumin jawab, enggak mau. Wa fina fi man afait. Matamu. Mbah Hasyim As'ari ditekani kalau Mbah Ahmad Dahlan. Wong loro niki lak kanca. Ngaji teng Semarang kali guru namine Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Saking Semarang pindah teng Mekah. Mbah Soleh nyuwun sewu. Mbah Hasyim As'ari ngaji kali Mbah Syekh Mahfud At-Turmusi. Mbah Ahmad Dahlan ngaji kali Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mulih sing siji gawe Muhammadiyah, siji gawe Nahdlatul Ulama. Wong loro niki kanca. Satu saat Mbah Ahmad Dahlan dolan tindak teng Jombang. Sowan Mbah Hasyim As'ari. Apa kata Mbah Hasyim As'ari? Beduke didukke. Napa Kiai? Awake dhewe arep ketekan tamu agung. Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Muhammad Darwis. Kuwi wong Muhammadiyah kira kenal beduk, beduke dukno. Ngajeni Mbah Ahmad Dahlan tindak ning Jombang, mejite beduke didoke. Sampai segitunya mereka toleransi. Kula wingi takoni. Wong NU ki goblok. Nyeluk wong salat kok nganggo beduk. Pemahaman orang yang enggak paham sejarah beduk. Beduk itu tidak memanggil orang untuk salat. Tapi mbiyen digunakan sebagai tanda masuknya waktu salat. Lah nyeluk wong salat tetap nganggo adzan. Umpama ra nganggo beduk tandane masuk salat, ya ora apa-apa oleh-oleh mawon. Cangkeme takmir kon bengok-bengok. Maghrib. Jebol telakmu. Mergo bengok kesel mila diganti beduk. Carane ngoten niku. Mila nganggo beduk karmo ora nganggo beduk ora apa-apa. Begitu subuh Mbah Ahmad Dahlan kon ngimami subuhan. Mbah Ahmad Dahlan pirsa makmume niku wong-wong NU sing biasane nganggo kunut. Mbah Ahmad Dahlan ketika ngimami subuh beliau setelah sami Allahu liman hamidah membaca kunut. Kuwi lho toleransi mbah-mbah dhewe mbiyen. Mbah Hasyim Asy'ari tindak teng Kauman gantian ngimami salat subuh. Ngerti makmum wong Muhammadiyah ora kunutan, Mbah Hasyim Asy'ari nggih mboten nganggo kunut mergo menghormati tiang Muhammadiyah. Lah kowe saiki mung beda pujian ning masjid ora gelem ning masjid, Bro, Bro. Mbak ya wis sing pujian karepmu ora ya ora apa. Kula haji 2015 karo kanca kula Muhammadiyah, kae Gus deloken Mekah Madinah baradane ana puji-pujian kok. Ngopo ning Bantul kae puji-pujian? Eh tak jawab beda. Napa bedane Mekah Madinah kali Bantul? Mekah Madinah urung adan masjide wis kebak. Lah ning Palbabang halah. Yang pujian cangkeme nganti sempal yo ora mangkat-mangkat kok. Ngono nggih ribut. Apa meneh pujiane wong sakniki? Heh, alah sadan subuh. Pujiane cara wong tuwa. Mang bang. Ada nopo? Mang bang. Sing nom-nom kuwi adan. Sing tuwa-tuwa kon adan. Ya puji ya. Ngantuk napa mboten? Ngantuk. Akhire pujiane cara wong tuwa kae. Astagfirullah. Al ngatim. Astagfirullah. Al ngatim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak piyung inyong. Alah sing mangkat ning masjid sapa? Seramu tuh belas. Orang kepenak temen ya. Ujian yo. Cara nyuwun sewu. Pujian yo dimodifikasi sing apik ngono lho. Cara cah nom-nom saiki yo pujiane nganggo lagune guyon waton. Kuwi ora apa-apa. Yo oleh-oleh mawon. Apa? Judulnya apa? Eh? Malah korban janji matamu. Ya ora apa-apa lek korban janji diselawatke ya ora apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Oh, iso aku. padake. Lah guyon waton diundang Polda sangune 50 juta laku belas ra ono hitungane. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Kiai larang lele larang. Senajan to hitungannya ra jelas. Apa tuh? Kunut ana dasare kabeh. Tahiyat iki lho sing saiki masalah terus. Imam papate beda kabeh ra masalah kok. Iki lho memahami kerukunan. Wis rasa ngomong pilpres. Iki memahami kowe rukun insyaallah. Nggih napa mboten? Wong tahiyat iki lho imam papat beda kabeh to. Untung tanganku ra iso iki. Imam Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Allah ngadeg. Asyhadu alla ilaha illallah. Niki Syafi'i. Sampai rampung fil alamina innaka Hamidum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Syafi'i. Imam Hanafi beda meneh. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Lae munggah Allah mudun. Wes rampung, orang ngadeg meneh. Impoten matamu ngawur. Wong tahiyat kok impoten. Asyhadu alla ilaha illallah la nafi Allah isbat. Imam Hanafi. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya ngadeg. Tahiyatul mubarakatuh selawat untuk ibadul lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu alla ilaha illallah dan nama Muhammad Rasulullah Allah. Dadi sebab saben ketemu Allah tuing tuing tuing tuing Hambali. Imam Hambali, Imam Maliki beda meneh. Dari awal sampai akhir tangane ubah ra mandeg. Tahiyatul mubarakatuh selawat untuk ibadul lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Tapi sing ubah drijine tok ndase ra sampe lumubeng. Miftah nderek sing pundi kula nderek Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung. Jenengan nganggo Hanafi twing twing ya karepmu. Nganggo Hambali ngene-ngene oleh, nganggo Maliki ngene oleh. Sing ora oleh ngene-ngene. Santai mawon ta. Nggih mboten Pak Muhammadiyah. Kandhani kok. Muhammadiyah ya ana sing nganggo Safi ya ana sing nganggo Hanaf ya ora apa-apa wong oleh milih kok. Ngene lho, Cak. Jangankan mung urusan donya soal iman kuwi lho Allah dawuh ning Al-Qur'an kon milih kok. Famang syaa fal yu'min famang syaa fal yakfur. Sing arep iman imano sing ora iman ora apa-apa kata Allah. Ribut meneh menggunakan bahasa yakfur ki kafir apa non muslim. Lho ngajimu ra tenanan kok. Kula niku lak ngaji ketemu mbak-mbak PSK niku kok kula ora mungkin nyuwun sewu nyeluk mbak PSK dengan mengatakan he mbak lonte ora mungkin. Maka bahasanya diperhalus mbak-mbak penghuni sarkem. Tapi saya enggak pernah mengatakan mereka PSK. Lho, kula lak ketemu anake maling, bapak maling ning Polres Bantul ora. Bapakmu nek dilik ning Polres Bantul, bahasane diperhalus. Orang yang masuk pajangan niku jenenge ora narapidana tapi WBP. Napa niku WBP? Warga binaan pemasyarakatan. Kenapa bahasa kafir menjadi non muslim? Ini bahasa konstitusi, tidak merubah bahasa Al-Qur'an. Kula duwe tangga. Tangga kula anake Islam, bapakne Kristen. Bagaimana saya menyebut dia? Bapakmu non muslim kae anake non muslim. Saya tidak akan pernah mengatakan kae anake wong kafir. Bahasanya diperhalus. Kan ngoten. Maka Al-Qur'an mengatakan famang syafal yu'min sing arep iman imano. Sing ora ya ora apa-apa. Allah mawon soal iman ra urusan kok, malah Gusti Allah mengatur-atur kepiye? Ayo. Soal toleransi nih jelas lakum dinukum waliyadin. Imane kowe kon milih secara demokratis, toleransinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka semua agama yang diakui oleh konstitusi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berhak menjalankan agamanya tanpa harus mendapatkan pertentangan dari manapun dan dari pihak manapun. Nggih napa mboten? Ya ora apa-apa. Saya sama Pak Kapolres ini beda agama. Pak Kapolres non muslim, saya Islam. Enggak ada masalah. Konco-konco kula teng kafe niku non muslim. Setiap hari Sabtu Minggu saya SMS, saya WA. Ayo ning gereja. Kadang-kadang jawabane sing kepenak. Nyuwun sewu Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Matamu aku. Yo ora ning gereja kowe aku. Santai mawon. Nggih napa mboten, Bu? Ketok kula kali pendeta. Diajak piknik ning Parang Tritis. Numpak bis. Begitu kula numpak bis, kula ngomong, bismillah. Diprotes karo pendeta nih. Salah kiai, ini bukan bismillah tapi bis kota. Awas kowe aku. Begitu ning dalan bledek. Dier, dier. Pendeta bilang, haleluya, haleluya. Salah Pak Pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Santai mawon toh. Dan guyon seperti ini zaman simbah-simbah kita itu dulu biasa. Saat ini apa-apa masalah dianggap penistaan. Wong masak daging babi dengan kurma penistaan agama, diancam mau dibunuh. Coki Muslim sing kula belani teng YouTube kali Deddy Corbuzier. Gara-gara masak daging kurma di daging babi dengan kurma, katanya penistaan agama. Pertanyaan saya, sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen, kalau kurma itu Islam. Sing mangan kurma niku mboten namung cangkeme wong Islam. Wong-wong Yahudi niku ya nyuwun sewu mangan kurma. Yahudi niku anake sinten? Anake Yakub. Yakub niku anake sinten? Iska. Iska niku anake sinten? Ibrahim. Yahuda jenenge. Niku ya mangan kurma. Apa sing mangan babi niku namung wong Kristen? Ora. Wong Islam ki kan ndelek-ndelek. Lah kayak rupa-rupa pengawal kula sekarang ora ajil rupa-rupa babi to kae. Biyen masa lalu nih. Saya dibilang, apakah ini penistaan agama, Gus? Mboten, tapi kamu ada yang salah satu, Mas. Salahnya di mana? Karena kamu mengatakan, bisa jadi kalau daging kurma, daging babi dimasak dengan kurma, maka cacing pitanya akan menjadi mu'alaf. Lah, kuwi cangkem bosok. Kan YouTube-nya ngoten, Pak Kapolda, kalau dilihat itu. Bisa menjadi mu'alaf. Lah, kuwi sing salah. Bagi kami orang Islam, babi itu diharamkan, baik ada cacing pitanya atau tidak. Selama Al-Quran mengatakan haram, tidak akan kami makan, kan ngoten. Bapak Ibu tahu daging babi itu mengandung apa? Pasti jawabannya cacing apa? Cacing pita. Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi babi itu mengandung anaknya. Ya anak, kok masuk anakmu. Maka hal-hal seperti ini kalau kemudian kita pahami secara baik di dalam berbangsa dan bernegara, insya Allah negarane awake dhewe bakal ayem tentrem gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin Allahumma amin. Mun jam setengah telu dereng kula pun kesel. Sesuk-sesuk kula aja ngaji teng Surabaya jeneng gawe lara. Sesok malih ketemu malih ya. Solawat hasbi robi semuanya berdiri. Hasbi robi solawat optimis untuk Indonesia. Yang belum solawatan pulang hati-hati sandal hilang. Solawat hasbi robi semuanya bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Tangannya diangkat nyuwun kali Gusti Allah, mudah-mudahan bangsa Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina ya Allah wa asli dada bainina wa najjina minal zulumati ilan nur wa jannibna al-fawakhisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb, satukanlah kami di tempat ini, ya Allah, karena kami memiliki pandangan yang sama, ya Allah, karena kami berdarah satu, ya Allah, karena kami bernegara satu, ya Allah, karena kami bermerah putih satu, ya Allah, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami yang hadir, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa anak bangsa yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya Allah. Satukan kami dalam kedamaian, ya Allah. Satukan kami dalam kerukunan, ya Allah. Limpahkanlah kepada kami rahman-Mu, limpahkanlah kepada kami rahim-Mu, limpahkanlah kepada kami kasih sayang-Mu, limpahkanlah kepada bangsa kami negara kesatuan Republik Indonesia ridha-Mu, ya Allah. Sehingga apapun masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, ya Allah, Engkau memberikan kekuatan kepada bangsa kami, ya Allah. Engkau melindungi bangsa kami, ya Allah. Engkau melindungi bangsa kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Engkau melindungi bangsa kami dengan rahman rahim-Mu, ya Allah. Engkau melindungi bangsa kami dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan semua yang hadir malam hari ini, ya Allah, Engkau kabulkan segala hajat-hajatnya, Engkau kabulkan segala doa dan permintaannya, Engkau penuhi segala harapan-harapannya, ya Allah. Yang datang ke tempat ini dalam keadaan sakit, maka sembuhkanlah, ya Allah. Yang datang dalam tempat ke tempat ini dalam kesedihan, ya Allah, bahagiakanlah hatinya, ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini, ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehkah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan, ya Allah, di akhirat kelak. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa yang kami tidak mampu untuk menahannya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Semuanya berdoa masing-masing. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Hasbi Rabbi. Baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin dadakan sugeng kundur wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Muharram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman SAG yang telah memberikan tausiah dan doanya pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya